Sudah lama beta rindu pulang ke kampung tanah asalku. Beta janji kalau tiba di kota Ambon, beta ingin pulang, pulang ke kampung Sio. Lah negeri wai indah dengan airnya. Setiap hari banyak orang datang mandi sambil berenang dan melihat ikan-ikan bahkan morea yang keluar masuk dari batu karang. Air wai salaka, air di tanah asalku. Airnya keluar dari batu karang. Air wai salaka, jernihnya seperti kaca. Air wai salaka, sungguh sekali dan dihiasi ikan-ikan dan morea lah sungguh bagus Sio negeri asalku. Di sana mama duduk cuci pakaian di pinggir air di mana sona pohon-pohon sagu yang melindungi air wai salaka. Sio sungguh bagus air wai salaka, air di tanah asalku. Datang mandi sambil berenang dan melihat ikan-ikan bahkan morea yang keluar masuk dari batu karang Sio. Air wai salaka, air di tanah asalku. Airnya keluar dari batu karang. Air wai salaka, jernihnya seperti kaca. Air wai salaka, sungguh dingin sekali dan dihiasi ikan-ikan dan Morea lah sungguh bagus, iyo negeri asalku. Di sanalah beta ingat mama duduk cuci pakaian di pinggir air, di mana somba pohon-pohon sagu yang melindungi awan selaka. Sio sungguh bagus awan selaka.